Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa yang diambil dari Sunan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan sampai kita pada hadis yang dikatakan atau diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, qala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala anba'ana Abdah ibn Sulaiman قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dikhabarkan kepada kami, kata Imam An-Nasa'i, dari Ishaq ibn Ibrahim, dia berkata memberitakan kepada kami Abdah ibn Sulaiman, dia berkata menyampaikan kepada kami Hisham dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berkata Aisyah, kana an-nas yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah. Wahai manusia, mereka berupaya untuk memberikan hadiah-hadiah mereka kepada Rasulullah SAW bertepatan dengan hari Aisyah. Ini bertepatan dengan giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Yabtaghuna bidzalika mardata Rasulillah, karena mereka berharap keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita singgung pada kajian yang lalu, bahwasanya beberapa istri-istri Nabi cemburu ketika mereka, para sahabat, memberikan hadiah-hadiah mereka, kiriman-kiriman mereka justru bertepatan dengan hari Aisyah. Dan itu bukan kesalahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berbuat apa-apa, tetapi mereka yang berupaya memberikannya di hari Aisyah. Dari sini pertama kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak melakukan hal yang zalim atau tidak adil. Maka Rasulullah SAW ketika mereka protes hanya berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau cinta kepadaku? Tentu wahai ayahku, kata Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi bersabda, kalau begitu cintailah orang yang ayah cintai, atau cintailah orang yang kau cintai, yaitu Aisyah. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya para sahabat semua sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat bahagia atau sangat suka berada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya beliau lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Tetapi kecintaan Rasulullah SAW kepada Aisyah tidak menjadikan beliau berbuat tidak adil. Tetapi mereka, para sahabat, yang yataharrawna, sebagaimana dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya, qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Adam an Abdah an Hisham an Salih ibn Rabi'ah ibn Hudair عن عائشة قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب baini wa bainahu. Falamma ruffiha anhu qala li ya Aisyah inna Jibril yuqri'uki salam. Berkata Imam An-Nasa'i menyampaikan kepadaku, menghabarkan kepadaku Muhammad ibn Adam dari Abdah, dari Hisham, dari Saleh ibn Rabi'ah, dari Hudair, dari Aisyah. Qalat, kata Aisyah berkata, awhallah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ana ma'ahu, sedangkan aku bersamanya. Berarti turunnya wahyu juga pada giliran Aisyah ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya bukan hanya para sahabat yang memberikan kiriman-kiriman atau hadiah-hadiahnya di hari Aisyah. Ternyata turunnya wahyu pun di hari Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqumtu, maka aku bangkit, faajaftul bab, aku tutup pintu kamarku. Yani biar atau dibiarkan Rasulullah SAW bersamanya saja, tidak ada orang lain. Ajaftul baba baini wa bainahu. Ajaftu maknanya mengembalikan seperti semula atau menutup pintunya hanya berdua Rasulullah SAW dengan Aisyah. Falamma ruffiha anhu, hingga ketika ruffiha anhu, ketika Rasulullah SAW sudah diistirahatkan, karena biasanya mendapatkan wahyu itu Rasulullah SAW terasa berat, bahkan pernah berkeringat dalam keadaan situasi sedang dingin, yang sangat dingin, tapi Rasulullah SAW berkeringat saking beratnya wahyu yang turun kepadanya. Maka dikatakan falamma ruffiha, ketika Rasulullah SAW sudah tenang, artinya sudah selesai wahyu, beliau berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Jibril yuqri'uki salam, sesungguhnya Jibril memberi salam kepadamu. Ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hanya pada harinya Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, bahkan Jibril memberi salam. Riwayat berikutnya, karena isinya sama, hanya lafaznya sedikit berbeda, kita baca riwayat berikutnya. Qala akhbarana Nuh ibn Habib, qala haddathana Abdul Razzaq, qala haddathana Ma'mar an-Zuhri, an Urwah, an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha inna Jibril yaqra'u 'alayka as-salam. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى ترى ما لا نرى. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah menghabarkan kepadaku Nuh ibn Habib, dia berkata menyampaikan kepadaku Abdul Razzaq, dia berkata menyampaikan kepadaku Ma'mar dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah berkata bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, inna Jibril, sesungguhnya Jibril membacakan untukmu salam. Yani Jibril kirim salam kepadamu. Qalat, maka Aisyah menjawab, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maka baginya salam dan rahmat Allah dan barakahnya. Tara ma la nara, engkau melihat ya Rasulullah apa yang kami tidak lihat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mendapatkan fawaid jammah, beberapa faedah-faedah penting dari hadis-hadis ini. Pertama tentunya riwayatnya, bahwa hadis ini riwayatnya sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam Bid'il Khalqi, dalam Babul Manaqib, dan juga Al-Adab dan Isti'dan, beberapa kali disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Fadail As-Sahabah tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faedah berikutnya, bahwa hadis ini barakallahu fikum diletakkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bab bolehnya seorang suami lebih mencintai satu istrinya daripada yang lain. Yang sudah dibahas dalam beberapa hadis. Karena memang dalam bab ini dibawakan sekian hadis yang intinya adalah apa yang ada dalam judul bab yang merupakan fikihnya beliau Imam An-Nasa'i rahimahullah, yaitu bolehnya seorang suami lebih mencintai istri yang satu lebih daripada yang lain. Dengan syarat, mudah-mudahan masih ingat. Syaratnya tetap dalam pembagian waktu, pembagian materi, pembagian nafkah, tetap bersikap adil. Artinya urusan hati. Urusan hati, bisa saja seorang lebih cinta pada yang ini, kurang dari yang itu. Itu barakallahu fikum, bisa saja terjadi pada setiap orang. Tetapi masalah yang zahir tetap harus adil. Jangan sampai dibiarkan mereka kal mu'allaqah. Jangan tamilu kullal mail fatadaruha kal mu'allaqah, kata Allah. Jangan kamu cenderung pada yang satu berlebihan sampai membiarkan yang lain seperti barang tergantung. Mu'allaqah artinya diperlakukan sebagai istri, tidak. Demikian pula dicerai pun tidak. Ini zalim. Maka tetap harus bersikap adil dalam perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Faedah berikutnya, bahwa ternyata kita tahu kecintaan Rasulullah SAW pada Aisyah bukan hanya dari satu sisi saja, apalagi sisi syahwat. Tidak demikian. Tetapi Rasulullah SAW mencintai Aisyah karena keistimewaan yang ada pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jibril memberi salam pada Aisyah. Tentunya Jibril adalah malaikat yang paling istimewa. Afdalul malaikah adalah Jibril alaihi salam, yang disebutkan memiliki 600 sayap dan satu sayapnya memenuhi ufuk. Ternyata memberi salam pada Aisyah. Jibril mendapatkan atau mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling sering, bahkan paling dekat dengan Allah adalah Jibril. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, Jibril yang akan menyampaikannya. Barakallahu fikum. Ternyata Jibril memberikan salam pada Aisyah. Berarti Aisyah adalah wanita yang istimewa. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah Rasulullah SAW cinta kepadanya. Masih ingat hadis yang kemarin? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ucapan-ucapan dari para istrinya minta keadilan, Nabi menyatakan sungguh tidak ada satu orang perempuan pun yang aku mendapatkan wahyu sedangkan dia dalam selimutku kecuali Aisyah. Dijadikan sebagai keistimewaan oleh Nabi bahwa ini istimewa. Tidak ada seorang wanita pun yang aku mendapatkan wahyu dalam keadaan aku bersama seorang wanita kecuali Aisyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang semua istri-istri Nabi memiliki keutamaan-keutamaan. Radiyallahu ta'ala anhunna. Ketika kita membicarakan keistimewaan Aisyah, bukan berarti menjelekkan yang lain. Mereka semuanya adalah wanita-wanita yang salihat. Radiyallahu ta'ala anhunna wa ardahunna. Demikian pula Khadijah memiliki keutamaan yang tidak kalah tingginya dengan Aisyah. Barakallahu fikum. Hanya saja keutamaan-keutamaan mereka tatafawat, berbeda-beda. Yang paling mulia dari wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW adalah Fatimah. Kemudian Khadijah. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhunna. Mengapa Khadijah lebih dari Aisyah? Disebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Jibril datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Khadijah akan datang kepadamu sebentar lagi membawa bejana yang berisi makanan. Fa'idha hiya atatka, kalau dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya dan juga dariku. kata Jibril. Ini Bukhari Muslim juga riwayatnya. Bukan hanya salam dari Jibril, tetapi min Rabbiha, salam dari Allah, dari Rabbnya, dan juga dariku, kata Jibril. Bahkan masih ditambahkan lagi dalam riwayat ini, wabashirha bibaitin fil jannah min qasubin la sakhab fiha wala nasab. Sampaikan kepadanya dengan berita gembira bahwa dia dipersiapkan rumah di dalam jannah dari mutiara. Ini barakallahu fikum keistimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah SAW selalu ingat Khadijah hingga ketika dia mendengarkan suara terompah dari anaknya Khadijah, dia berkata, aku mendengar terompahnya Khadijah. Sehingga Aisyah berkata, aku tidak cemburu yang lebih daripada cemburu kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah tidak ada. Tetapi Rasulullah SAW sering mengingatnya, sering menyebutnya, dan sering menunjukkan kecintaannya pada Khadijah dengan menyembelih seekor kambing, kemudian diberikan kepada saudara-saudaranya Khadijah. Ikhwan ibn a'azukumullah, demikianlah keadaan mereka, para istri-istri Nabi, yang tentunya itu adalah pilihan Allah yang Allah takdirkan untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya keistimewaan mereka adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping seorang Rasul. Rasul yang paling mulia, khatamul anbiya, penutup para nabi. Faedah berikutnya dari hadis-hadis ini adalah istihbabu ba'asis salam. Dianjurkannya atau bolehnya kirim salam, sampaikan salam pada fulan. Ini suatu yang sunnah, suatu yang dicontohkan. Jibril memberi salam kepada Aisyah melalui Rasulullah SAW. Wahai Rasul, sampaikan salam. Faedah berikutnya, bolehnya seorang laki-laki memberikan salam kepada seorang wanita yang merupakan orang lain. Hati-hati. Faedah ini diberi catatan panjang oleh para ulama bahwa itu sunnah memang. Artinya boleh, dianjurkan. Tidak mengapa seorang laki-laki beri salam pada wanita yang bukan mahramnya. Tetapi idza lam yakhaf tarattub mafsadah. Syaratnya kalau tidak dikhawatirkan ada mafsadah. Kalau tidak dikhawatirkan ada fitnah. Kalau tidak dikhawatirkan ada kesalahpahaman. Kirim salam sama si fulan. Tolong sampaikan ya salam sama ibumu. Anaknya dengan polos sampaikan, nih ada salam dari fulan. Ya suaminya tersinggung, ada apa? Kok beri salam sama istri saya? Barakallahu fikum, hati-hati. Tetapi Rasulullah SAW ketika melewati para wanita, beliau memberikan salam pada mereka. Bukan satu wanita, tapi beberapa wanita, sehingga tidak terjadi fitnah. Bukan berarti memberi salam dengan menghadap pada mereka, melihat wajah-wajah mereka, tidak demikian. Tidak harus demikian. Disebutkan dalam riwayat Muslim, disebutkan dalam riwayat Bukhari, bukan Muslim, dalam sahihnya, judul yang diberikan oleh Imam Bukhari, babut taslimir rijal ala nisa. Bolehnya laki-laki memberi salam kepada wanita. Demikian pula oleh Tirmidzi disebutkan riwayatnya, marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fa sallama alaina. Kata Asma binti Yazid, dia menceritakan seorang wanita di zaman Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha berkata, marra alaina Nabi, Nabi pernah melewati kami dan beliau memberi salam kepada kami. Maka jangan kaku-kaku banget, barakallahu fikum. Kalau kalian melihat di kampung, dalam gang, melewati ibu-ibu di kampung, beri salam pada mereka. Dengan syarat-syarat tadi, kalau tidak dikhawatirkan fitnah. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, bagaimana kalau sebaliknya, seorang wanita beri salam pada laki-laki? Nah, sama. dengan syarat yang sama juga. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ummu Hani, bahwa Ummu Hani berkata, aku pernah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau masih mandi. Fasallamtu alaih, dan aku memberikan salam kepadanya. Tentunya beliau bukan istrinya, tapi berikan salam. Adapun riwayat yang dikatakan atau diriwayat dalam riwayat Abu Nuaim di dalam Amalul Yaumi wal Lailah yang menyatakan seorang laki-laki memberi salam pada wanita, tetapi wanita tidak boleh beri salam pada laki-laki, maka disebutkan sanaduhu wahin, sanadnya tidak sahih. Tidak mengapa laki-laki memberikan salam pada wanita, tidak mengapa wanita memberikan salam pada laki-laki, tetapi dengan syarat jangan sampai terjadi kesalahpahaman, jangan sampai terjadi fitnah. Maka bisa kita hitung dengan ghalabatul dhan, bisa kita hitung dengan prasangka yang rajih, prasangka yang unggul, artinya prasangka kuat bahwa ini tidak akan terjadi fitnah, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Masih ada faedah lain dari hadis-hadis ini, di antaranya siapa yang mendapatkan kiriman salam. Ini penyiar radio ini paling sering dikirim-kiriman salam. Maka harus dijawab dan disebutkan yajib alal faur. Hukumnya sama dengan hukum salam. Hukumnya sama dengan hukum salam seperti biasa. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Demikian pula kalau dikatakan ada yang kirim salam kepadamu, maka jawab alaika wa alaihis salam. Yajib alal faur, wajib dijawab seketika itu juga. Ini bukan ditunda, tetapi setelah mendengar langsung dijawab. Sebagaimana tadi Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi berkata Jibril membacakan salam padamu, maka Aisyah langsung menjawab alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti faedah berikutnya tentunya berkait dengan ini, tambah dengan warahmatullah, tambah wabarakatuh. Artinya dianjurkan untuk memberi salam dengan yang lebih baik. Maka kirim salam hukumnya sama dengan salam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Dikatakan fahayyu bimithliha aw rudduha aw bi ahsana minha aw rudduha. Maka berikan jawablah salam itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik atau sama. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dikatakan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ditambah dengan wabarakatuh. Ada satu lagi faedah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa siapa yang mendapat kiriman salam, maka dia jawab salam tadi untuk yang mengirimkan dan untuk yang mengantarkan. Maka beliau katakan, yaruddu alal muballigh aydan. Kata An-Nawawi rahimahullah, maka jawablah dengan salam untuk yang ngirim dan untuk yang menyampaikan juga. Dia kan berjasa menyampaikan salam kepadamu, maka dia juga berhak untuk mendapatkan doa salam. Sehingga jawabannya tidak cukup alaihis salam saja, tetapi alaika wa alaihis salam. Apakah kalau alaihis salam saja boleh? Boleh. Tetapi kata Nabi rahimahullah, lebih afdal kamu doakan pula yang mengantarkan salam tadi. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan diantaranya dalam Sunan An-Nasa'i juga, anna rajulan min Bani Tamim ablagha an-nabiyya an abihi salam. Ada seseorang dari Bani Tamim menyampaikan kepada Rasulullah SAW salam dari bapaknya, memberikan salam dari bapaknya. Apa kata Nabi? Alaika wa ala abika salam. Wa alaika wa ala abika salam. Atasmu dan atas bapakmu salam. Artinya tidak mengapa memang hanya menjawab untuk yang mengirim saja, sebagaimana Aisyah tadi berkata, alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi dianjurkan pula untuk mendoakan yang mengirimnya dengan kalimat alaika wa alaihi salam. Baik. Masih ada sedikit catatan faedah. Ditambah dengan huruf waw ketika menjawab. Jadi bukan hanya alaika wa alaihi salam, tapi jawab wa alaika wa alaihi salam. Mengapa ada wawul ataf di awalnya? Karena menyambung dengan salamnya dia. Ketika dia menyatakan assalamualaikum, maka dia jawab waalaikumussalam. Demikian pula kalau dikatakan ada kirim salam untukmu, kamu jawab dengan waalaika waalaihissalam. Karena kita sering dengar ketika ada yang berkata ada salam dari si fulan, jawabnya alaika waalaihissalam. Kurang wow. Padahal dikatakan oleh mereka para ulama, sebutkan dengan wow. Sebagaimana jawaban assalamualaikum jawabnya waalaikumussalam dengan waw. Demikian pula ketika ada kirim salam, jawabnya waalaika waalaihissalam. Atas dan atasmu juga, dan atas dia salam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Mar As-Sewet Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah keilmuan kita. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan kita akan langsung baca pesan pertama ya. Kita akan coba baca pesan pertama. Pertanyaannya, jika seorang suami yang memiliki dua istri, salah satu istrinya sudah memiliki satu anak dan yang satu qadarullah belum dikaruniai keturunan, bagaimana hukumnya jika suami tersebut memberikan jatah hari lebih banyak kepada istri yang memiliki anak dengan alasan istri tersebut kerepotan mengurus anak sendirian? Dalam seminggu istri yang memiliki anak diberikan jatah 4 malam dan istri yang satunya hanya 3 malam, padahal sebelumnya bergantian. Minggu pertama istri pertama dapat jatah 4 malam, istri kedua 3 malam, lalu minggu kedua sebaliknya. Nah, Ustaz. Jadi mungkin lebih berat ke sebelah saja. Hitung-hitungan. Begitu enggak? Di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istri para sahabat ada yang memiliki anak. Walaupun memang tidak ada yang sampai besar ya. Allah takdirkan memang semuanya meninggal, memang itulah yang Allah kehendaki, agar tidak ada orang-orang yang mengaku bahwa aku adalah turunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi saya tidak pernah mendengar riwayat kalau kemudian dibedakan giliran harinya. Barakallahu fikum. Mungkin perlu catatan bahwasanya yang dibagi itu adalah bermalam. Adapun siang hari, anak-anak tadi bisa datang ke bapaknya, bisa datang ke masjid, bisa ila akhirnya. Artinya tidak dihitung dengan matematik sekian jam, sekian menit, sekian detik. Tidak, tetapi bermalam. Bermalam. Memang kalau disunahkan Rasulullah SAW berpindah dari satu istri ke istri lainnya adalah setelah asar, sebelum maghrib. Tetapi tetap hitungannya yang asal adalah bermalam. Waalaikumsalam. Sehingga kalau memang ternyata sibuk dan sebagainya, siang hari. Setelah itu mungkin sudah sore, anak-anak sudah duduk belajar atau sudah mulai istirahat, kamu pergi ke istri yang lain. Waalaikumsalam. Sehingga tidak perlu sesampai merubah giliran bermalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, jika ditinjau dari sisi pandang ilmiah, bagaimana hukum asal persaingan antara istri untuk mendapatkan cinta suami dalam sunnah ta'adud? Apakah dihukumi dengan hukum wajib, sunnah, atau kamubah? Dan bagaimana hukumnya jika seorang istri lebih memilih ikhlas tanpa memiliki keinginan untuk bersaing dengan madunya dalam memperebutkan hati suami? Setelah sang istri mengetahui bahwa suami tersebut lebih mencintai istrinya yang lain. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, perkara tersebut hanya mubah saja, tetapi yang wajib adalah berbakti pada suami. Sehingga jangan kemudian dia karena merasa tidak perlulah merebut hati suami, sudah jelas suaminya lebih senang sana gitu, kemudian dia enggan untuk berbakti pada suami. Dengan kata lain, jadi dingin kayak es. Itu tidak boleh juga. Tidak boleh seperti itu. Sehingga adapun urusan bersaing-bersaing yang sehat, tentunya yang saya maksud, itu ya boleh-boleh saja. Tidak katakan wajib, tidak perlu mengatakan haram. Tetapi ketika dia sebagai istri dan suaminya datang menggiliri dia, dia harus menjadi seorang istri yang berbakti pada suaminya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sering kita bahas dalam bab-bab tersebut. Idza ra'atka, kalau kau lihat dia menggembirakan, kalau berbicara tutur katanya manis, tidak melihat kecuali yang baik, tidak mendengar kecuali yang baik, tidak mencium kecuali yang harum. Ini sesuatu yang harus dilakukan karena sebagai bakti pada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan ustaz, izin bertanya. Mohon nasihati kami, suami istri yang sering saling menyalahkan karena pendidikan anak yang tidak berjalan lancar. Apalagi di masa pandemi yang belajarnya di rumah. Suami terkadang menyalahkan istrinya karena istri kurang sabar dalam mengajari anak yang qadarullah rewel ya, dan malas-malasan belajar. Karena istri banyak pekerjaan rumah yang belum beres dan banyak anak yang harus diurus. Apakah pendidikan anak hanya tanggung jawab istri? Bagaimana caranya agar kami bisa membagi tugas pendidikan anak, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini berarti tidak ada yang ditanyakan ya? Mungkin tipsnya kali ya. Tipsnya kali, Ustaz. Iya benar. Nah, tentunya yang demikian harus kerjasama antara suami dengan istri. Tidak bisa menyatakan ini tanggung jawabmu, gak bisa juga istrinya mengatakan ini tanggung jawabmu. Tanggung jawab bersama suami dan istri. Barakallahu fikum. Dilihat siapa yang punya kesempatan dalam keadaan tidak punya kesibukan, maka dia harus mendidik anak-anaknya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Ustaz mau bertanya, apakah termasuk tidak diberkahi ketika menikah banyak bertengkar atau ribut? Bahkan belum satu tahun menikah sepertinya ingin menyudahi pernikahan tersebut. Bagaimana solusi dan nasihatnya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Biasanya yang seperti itu terjadi karena kedua belah pihak saling menuntut. Dan itu biasanya pasangan-pasangan baru, maksud saya pasangan-pasangan yang masih muda, sehingga yang terpikir di benaknya, mana hak saya? Istrinya menuntut suaminya harus begini, harus begini, harus begini. Suaminya juga menuntut istrinya, seorang istri itu harus begini, harus begini, harus begini. Padahal sesungguhnya ada sisi lain, yaitu apa yang harus kamu lakukan untuk istrimu, dan istri juga demikian, apa yang wajib saya lakukan untuk suamiku. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut adalah upayakan apa yang wajib atasmu dan harapkan apa yang merupakan hakmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, perhatikan kewajibanmu wahai istri kepada suami dan kewajiban suami pada istri, tunaikan itu. Adapun hakmu, kalau dapat kamu syukuri, kalau enggak dapat kamu harapkan dari Allah Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, akan tumbuh dalam hati suami istri saling cinta mencintai. Mengapa? Karena dia merasa suamiku sangat perhatian padaku, memberikan apa yang aku perlukan, menjagaku, dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, suami tadi merasa masya Allah, istri memberikan segala macam pelayanannya dengan baik. Maka tumbuhlah benih-benih cinta tadi bersama waktu semakin erat, semakin erat. Walhamdulillah rabbil alamin. Itulah yang dikatakan mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah hulu bisa sah apabila sang suami menerima hulu istrinya dengan tebusan yang telah disepakati, tapi tidak di pengadilan, namun hanya di depan dua wali atau dua keluarga inti, yakni ayah ibu dan suami dari ayah istri. Pertanyaan mungkin, apabila tidak sah, apakah harus mengulanginya di pengadilan? Kemudian kapankah masa iddah dalam sebuah perceraian mulai dihitung? Mungkin itu. Jazakallahu khairan. Alamatnya hulu itu berbeda dengan cerai. Alamat maksudnya dituju ya. Kalau kepada suami namanya minta cerai. Wahai suamiku, ceraikan saya. Kalau perlu saya berikan sekian sekian sekian agar saya diceraikan. Itu tetap minta cerai namanya. Tidak dikatakan hulu. Hulu itu adalah seorang istri menuntut cerai ke pengadilan atau ke hakim. Barakallahu fikum. Kalau memintanya pada suami dan suami kasih, berarti yang ngasih siapa? Suami. Kalau yang ngasih suami namanya apa? Cerai. Kalau cerai sudah kita kenal bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana aturan-aturannya. Tetapi kalau hulu adalah ketika dia mengajukan hulu dan alasannya diterima, alasannya diterima oleh hakim, maka akan diperintah atau akan diputuskan oleh hakim tadi kembalikan maharnya. Setelah itu akan dikatakan bahwa dengan ini terpisahlah engkau dari suamimu, tidak bilang cerai loh ya, tidak bilang cerai, terpisahlah dari suamimu bain. Apa maknanya bain? Tidak bisa rujuk lagi. Bain maknanya tidak bisa rujuk lagi, artinya bain itu lepas. Apakah seperti talak tiga? Berbeda. Kalau itu bain kubro, kalau ini bain yang sugro, artinya dia terpisah dari suaminya dan tidak bisa rujuk kecuali nikah kembali, melamar kembali, mahar kembali, begitu. Berbeda dengan rujuk. Kalau rujuk itu kan cukup dengan bertemu, kemudian sepaham, kemudian jima, selesai rujuk. Kalau ini tidak, karena sudah terpisah. Yang ketiga, perbedaannya adalah bahwa maharnya, iddahnya tidak ada. Tidak ada masa iddah. Yang ada namanya al-istibra. Al-istibra itu pembebasan rahim hanya satu bulan. Kalau satu bulan haid, berarti rahim tidak ada janin. Berarti rahim dalam keadaan bersih. Maka dia sudah boleh menikah. Jadi satu bulan itu bukan iddahnya satu bulan, bukan. Itu istilahnya istibra, pembuktian bahwa rahim bebas dari janin. Setelah itu dia boleh menikah lagi. Ini perkara-perkara ini berbeda sekali dengan cerai. Barakallahu fikum. Sehingga perhatikan baik-baik. Apakah engkau meminta cerai atau meminta hulu? Kalau kepada suami namanya minta cerai. Kalau suami berkata ya sudah, kalau gitu saya ceraikan, ya cerai. Walaupun hasil tuntutan permintaan dari istri, maka tetap jatuhnya talak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang saya tahu. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana jika suami basa-basi kepada wanita bukan mahram? Apakah diperbolehkan? Seperti contoh, menanyakan kabar anak wanita bukan mahram tersebut. Alasannya karena satu tempat kerja. Urusan dengan wanita ajnabiyah tidak boleh berlebihan. Sudah dibahas tadi, salam saja harus hati-hati, jangan sampai terjadi salah paham, jangan sampai terjadi fitnah. Tiba-tiba kamu memberi salam pada seorang wanita sendirian, hanya dia, yang lain gak diberi salam. Akhirnya wanita tadi GR, ada apa ya, kayaknya dia suka sama saya. Akhirnya jadi fitnah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai basa-basi, kelamaan ngobrol sana kemari yang tidak berkait. Kalaupun terpaksa harus berkomunikasi dengan wanita yang ajnabiyah seperti jual beli atau di pasar dan sebagainya, maka sekedarnya saja, sehajatnya saja, jangan berlebih. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya untuk para pendengar semuanya. Barakallahu fikum ya. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu kita. Jazakumullah khairan katsiran buat seluruh pendengar setia Indosiar yang telah selalu stay tune di acara indahnya Keluarga Sakinah ya. Barakallahu, mudah-mudahan bisa memberikan kita semangat untuk selalu bersemangat, bisa memberikan kita tambahan iman ya. Barakallahu fikum, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan depan pada waktu dan gelombang yang sama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.